من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang al-kibir wal i'jab, bab tentang kesombongan dan mengagumi diri sendiri yang dapat melalaikan seorang dari mengembalikan nikmat itu bahwa sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir adalah hadis yang kita bahas yaitu hadis la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji atom rasa sombong atau angkuh. Faqala rajulun, lalu seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya ada orang yang dia menyukai pakaian yang baik, wa na'luhu hasanatan, sandal yang baik atau alas kaki yang baik. Qal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Maka beliau menjawab bahwa sungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan dia mencintai kepada keindahan. Adapun yang dimaksud dengan al-kibir, keangkuhan itu adalah batrul haqq, menolak kebenaran, ya, wa ghamtun nas, dan meremehkan, merendahkan orang lain. Itulah hakikat dari kesombongan dan keangkuhan. Adapun seorang berpakaian yang baik, ya, beralas kaki yang baik, ya, dia memakai pakaian-pakaian yang baik, yang mahal, selama dia mampu membelinya, ya, maka ini bukan bagian dari menyombongkan diri. Pembahasan hadis ini sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, an-nawawi rahimahullah berkata, wa an Salimah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, atau Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, faqala kul biyaminik, qala la astati', qala la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibru, qala fama rafa'aha illa fi. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Pernah ada seorang yang dia makan dan ketika itu dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu menegur orang itu dengan berkata, "Qul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu." Qala la astati'. Lalu orang itu menjawab, aku tidak bisa. Ini aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Qal lastata'ta. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, engkau tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Kata Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, ma mana'ahu illa al-kibru, tidak ada yang menghalanginya, yakni dari makan dengan tangan kanannya, kecuali keangkuhan. Yang dia tidak mau menaati apa yang diarahkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, kemudian kata beliau, yakni Salamah ibn al-Aqwa, fama rafa'aha ila fih, maka sejak itu orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya sampai ke mulutnya. Jadi terkena lumpuh. Tangan kanan itu lumpuh. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu bukti keangkuhan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh salah seorang di antara orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menegur orang itu. Ya, menegur, mengingatkannya agar dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi dengan angkuh dan sombong, orang itu mengatakan, la astati, yakni saya katakan maaf, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ya, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi SAW kemudian langsung menimpali omongannya dengan mengatakan pada orang itu, la astata'ta, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi pada orang itu. Dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Apa sebabnya? Karena dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keangkuhannya. Ya, dengan keangkuhannya. Bukan dia memang tidak mampu makan dengan tangan kanannya. Tidak, dia mampu sebetulnya. Tetapi dia mengatakan tidak. Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa makan dengan tangan kananku. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, yakni semoga engkau tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Dan benar, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW terbukti, dan orang itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya, karena dia ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, dia sombong dan angkuh. Dia tidak taat kepada Al-Mustafa SAW yang melarang makan dengan tangan kiri. Ya. Karena keangkuhannya itu dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian akibatnya dia terkena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia tidak akan mampu mengangkat tangan kanannya karena terkena sakit. Ya. Nah, ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini singkat. Ya, ringkas. Tetapi banyak pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya dengan hadis ini kita mengetahui tentang Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Beliau selalu membimbing mereka kepada kebaikan. Maka tidak ada kebaikan yang akan membawa seseorang ke surga Allah dan kepada keridhaannya kecuali telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dari perkara yang paling besar, perkara akidah, iman dan yang lainnya, sampai kepada masalah-masalah yang dianggap kecil oleh manusia, semua telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini satu hal yang harus kita yakini sebagai seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan, Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan pada manusia, telah disampaikan oleh beliau. Maka tidak ada ajaran, tidak ada tuntunan yang lebih baik daripada apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Mursalin. Orang yang sangat mencintai manusia, mencintai umatnya. Ya. Tidak ada orang yang lebih mencintai Rasulullah SAW kepada umatnya seperti beliau. Makanya Allah menyebutkan sifat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 128. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ya, ini yang kalian mengenalnya, kalian mengetahuinya. Siapa dia Muhammad itu? Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat rasa olehnya akan penderitaan kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam, beliau semaksimal semampu beliau menginginkan agar umat ini tidak menderita. Agar umat ini tidak celaka. Karena beliau sangat terasa berat dalam dirinya kalau sampai umat beliau ini celaka. Kalau sampai umat ini menderita. Ya. Itu sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifatnya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka tidak ada orang yang lebih merasa menderita karena penderitaan umatnya. Melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mendakwakan bahwa dia lebih mencintai umat ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta besar. Siapapun orangnya, apapun gelarnya, dari keturunan manapun dia, kalau dia mengatakan bahwasanya dia lebih mencintai, lebih menyayangi umat Rasulullah SAW, melebihi Rasulullah SAW, ini adalah pendusta besar. Ya, yang harus dijauhi, yang harus diingatkan manusia agar tidak mengikutinya. Karena tidak ada yang lebih mencintai umatnya, agar mereka tidak menderita, agar mereka selamat dari azab Allah, tidak ada yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Allah menyebutkan sifat berikutnya, harisun alaikum bil mu'minin. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat, berupaya keras agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Dengan segala upayanya, siang dan malam, beliau menahan penderitaan, beliau menahan cacian dan makian dari kaumnya. Yang penting adalah beliau menyampaikan dakwah risalah Allah kepada manusia. Karena apa? Beliau menginginkan agar mereka beriman. Harisun alaikum bil mu'minin. Agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin supaya kita ini menjadi hamba Allah yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minin. Maka beliau selalu berupaya agar menarik kaumnya dan umat ini untuk, atau manusia, untuk mendengarkan Islam, untuk memeluk Islam, untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban bagi seorang mukmin untuk mengimaninya. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah berupaya secara optimal dalam kehidupan beliau agar mereka memeluk Islam. Raufur Rahim. Dan di antara sifat yang lain yang disebutkan adalah beliau adalah orang yang rauf, sangat menyayangi umatnya. Rahim, mengasihi dan menyayangi umatnya. Tidak ada yang lebih mengasihi dan menyayangi umatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melebihi beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Maka apabila ada orang yang mendakwakan bahwa dia betul-betul menyayangi umatnya, umat Nabi SAW, melebihi Rasulullah SAW, atau menyamai Rasulullah SAW, juga dia adalah seorang pembohong. Ya. Tidak ada yang lebih dari Nabi SAW di dalam menyayangi umatnya, sehingga beliau selalu membimbing mereka. Membimbing kepada setiap kebaikan. Dan beliau mencegah mereka dari setiap keburukan yang akan menimpa mereka. Alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita salah satu dari tuntunan beliau, di antara tuntunan beliau adalah adab. Karena agama ini mengandung akidah dan syariat. ya, akidah dan syariat. Al-Islam akidah wa syariah. Kemudian di dalam tuntunan Islam ini ada bagian yang menjelaskan tentang masalah-masalah keimanan, yaitu akidah. Ada yang menjelaskan tentang ibadah, tentang ahkam, hukum-hukum. Dan tidak lupa pula bahwa Islam mengajarkan bagi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan ini adalah adab, akhlak. Ya. Ini yang diajarkan oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Sallam adalah adab dalam makan. Karena setiap kehidupan kita ini ada adab-adabnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ketika seorang masuk masjid, adab ketika seorang masuk rumahnya, adab ketika seorang makan, adab ketika seorang tidur, adab ketika seorang berbicara, dan seterusnya. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara yang diajarkan beliau adalah adab dalam makan, yaitu makan dengan tangan, menggunakan tangan kanan. Nah, kita masih banyak jumpai. Sebagian kaum muslimin, ya, masih ada yang makan dengan menggunakan tangan kiri mereka. Dan mereka remehkan, mereka anggap hal yang kecil. Ya, makan atau minum dengan menggunakan tangan kiri. Kita masih sering melihat, sering menjumpai. Apalagi di saat-saat ada pernikahan atau ada pertemuan. Ya, kita masih jumpai sebagian kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang mereka orang yang mengerti. Mengerti agama. Tapi masih menggunakan tangan kiri ketika makan dan minum. Lain halnya kalau seorang memang dia tidak bisa karena mungkin sakit, ya, karena kena stroke, dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya, tapi dia hanya bisa makan dengan tangan kirinya. Itu lain perkara. Nah, adab-adab seperti ini ya harus kita perhatikan. Karena orang yang makan dengan tangan kanan itu sama dengan dia itu, yakni dia mengikuti tuntunan Nabi SAW. Sedangkan orang yang makan dengan tangan kiri, itu sama dengan syaitan. Ya. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis, hadis sahih, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini." Apabila salah seorang yang kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Apabila minum juga dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan yakul wa yashrabu bishimalihi. Karena sungguhnya syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Maka Nabi SAW tidak mau seorang muslim sama dengan syaitan dalam makan minumnya. Dan dalam semua hal. Jangan sampai menyerupai syaitan. Makanya beliau mendidik kita, mengajarkan kita untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Ini antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang tidak taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mendapatkan dampak dan akibatnya, akibat buruknya. Di dalam kisah ini, seorang ketika diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dan menggunakan tangan kanannya, dia dengan sombong mengatakan, "Enggak, aku tidak bisa." Ya. Ya. Kata dia, "La astati'." Nah, aku udah bisa. Melihat tingkah orang ini yang menolak apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh beli orang itu untuk makan dengan tangan kanannya, dan dia dengan sombong mengatakan aku tidak bisa. Kata Nabi Alaihissalam, "Lasta ta'ta." Kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Maka jangan coba. Kalau seorang dia mungkin melanggar, tetapi dia mengakui bahwa dia ini melanggar perintah Allah, perintah Rasulnya, dan dia merasa dirinya berdosa. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Pengampun. Tetapi ketika seorang menolak perintah Allah dan Rasulnya, karena keangkuhannya, karena kesombongannya, maka inilah, dia akan menelan ya, akibat buruk dari apa yang dia tolak ya, atas perintah Allah dan Rasulnya. Dia akan menelan. Akibat buruk yang dia lakukan itu. Akibat buruk dari perbuatannya. Maka ikhwani fillah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahmatullah. Seorang kalau dia melanggar suatu peraturan atau syariat Allah Ta'ala dan dia menyadari itu adalah dosa. Dia bermaksiat pada Allah. dia berharap mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ini lebih baik. Mending daripada orang yang dia menolak perintah Allah dan Rasulnya dengan kesombongannya dan keangkuhannya karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Dia tidak tunduk pada hawa nafsunya. Ya. Dia tidak tunduk pada Allah dan Rasulnya, tapi dia tunduk pada hawa nafsunya. Na'udzubillah. Karena kesombongan dan keangkuhannya. Wallahi, dia akan merasakan dan akan menelan ya, akibat buruk dari apa yang dia lakukan. Atas kesombongannya ketika menolak apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya hati-hati. Dan kita harus waspada terhadap hal ini. Jangan coba-coba meremehkan, menggampangkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau seorang berbuat dosa, dia kembali pada Allah, dia mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa Nabi alaihi wasallam adalah doa yang dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Ya. Baik maupun buruk. Kalau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik doa itu baik atau buruk, maka Allah mengabulkan permohonannya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang yang lastata, kamu tidak akan bisa. Karena apa? Keangkuhan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya sifat sombong dan angkuh. Ya. Wallahi, sifat sombong dan angkuh itu tidak akan memuliakan seseorang. Sifat sombong dan angkuh itu akan justru merendahkan orang itu dan menghinakan orang tersebut. Ya. Tapi sebaliknya, sifat tawadhu, rendah hati, ini akan mengangkat derajat seseorang. Oleh karena itu, seorang kalau ada dalam dirinya kesombongan, keangkuhan, ada kecenderungan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, melihat dirinya paling hebat, ittaqillah, takutlah pada Allah Ta'ala. Wallahi, Anda akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu memiliki sifat kesombongan tersebut. Ya. Tapi kalau seorang yang tawadhu, Allah mengangkat derajatnya. Allah memuliakan dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita hidup tawadhu, rendah hati, menerima kebenaran, ya, memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk neraka, penghuni neraka, waliyadzubillah, na'udzubillah min dhalik. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian aku beritahukan tentang ahli atau penduduk neraka, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Ya, di antara sifat-sifat penduduk neraka itu adalah setiap orang utul, utul al-ghalid al-jafi. Seorang yang kasar, kaku, ya. Keras, bukan pada tempatnya, ya. Utulin yaitu al-ghalid al-jafi. Orang yang keras, kaku, kasar, ini salah satu sifat di antara sifat-sifat ahli nar. Yang kedua, jawad. Jawad disebut oleh para ulama al-jamu al-manu'. Ya. Al-jawad orang yang mau mengumpulkan, tapi dia tidak mau memberikan. Ya. Al-jamu al-manu'. Kalau dari orang dia mau, tapi dia tidak mau memberikan. Ini salah satu makna dari al-jawad. Sebagian ulama mengatakan, al-dhakmul mukhtal fi misyatih. Al-jawad yaitu orang yang dia itu berjalan dengan penuh keangkuhan. Dengan penuh kesombongan. Itu jawab. Ini antara juga sifat, di antara sifat-sifat ahli nar. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah mustakbir. Orang yang sombong, orang yang angkuh, yaitu yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini artinya makna dari kesombongan. Jadi antara sifat-sifat ahli nar ini yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis ini juga telah disampaikan pada kesempatan yang sebelumnya. Dan kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka pernah memprotes, ya, menyampaikan protesnya atau keluhannya. Faqalatin nar, nar ini api neraka, berkata fiyal jabbarun wal mutakabbirun, yakni penghuni-penghuni aku adalah orang-orang yang merajalela dalam kezaliman, ya, banyak berbuat kezaliman, apalagi ketika mereka berkuasa menzalimi orang-orang banyak. Wal mutakabbirun, dan orang-orang takabbur, orang-orang yang sombong. Waqalatil jannah, kemudian di sisi yang lain jannah surga berkata, ya, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum, yang menjadi penghuniku adalah mereka orang-orang yang lemah, manusia-manusia dari golongan yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah putuskan di antara keduanya, antara neraka dan surga. Innakil jannatu rahmati, sesungguhnya engkau surga adalah rahmatku. Arhamu bika man asya, denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Wa innakin nar adabi, dan engkau wahai neraka adalah adabku. U'adzibu biki man asya, aku mengadab denganmu siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan kalian masing-masing nanti akan terpenuhi oleh penghuni-penghuninya. Ini Allah akan memenuhi surga dengan penghuninya dan neraka dengan penghuninya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini adalah salah satu hadis, ya, di antara berita-berita gaib yang disampaikan oleh Al-Mustafa As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar dan orang yang jujur. Dan beliau menyampaikan berita ini, berita yang gaib. Allah memberitahukan pada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa surga dan neraka pernah menyampaikan keluhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Neraka, surga mengatakan, sebutkan di sini yang pertama, neraka mengatakan bahwa dalam diriku ini, yang menjadi penghuniku, orang-orang yang mutakabbirun, para penghuni orang-orang sombong, orang-orang zalim, ya, yang semena-mena ketika mereka di dunia. Nah, demikian pula surga mengadu kepada Allah Ta'ala tentang siapa saja penghuninya, yaitu dari kaum du'afa, kaum lemah, dan orang-orang yang miskin. Ini wajib kita imani. Jangan bertanya bagaimana neraka itu berkata, berbicara, atau bagaimana surga itu berbicara, karena ini semua adalah, kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah berkuasa untuk menjadikan neraka bisa berbicara dan untuk menjadikan surga bisa berbicara. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah iman. Ini masalah iman dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla dan segala kekuasaannya dan kebesarannya dan keagungannya. Jalla jalaluhu. Allah beritahukan, kita wajib beriman. Tapi jangan ditanya bagaimana. Ketika kita bertanya bagaimana, itu sudah di luar jangkauan wilayah akal kita. Ya. Sudahlah, ini masalah wahyu. Quran dan sunnah adalah wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita iman. Jangan bertanya bagaimana. Di hari kiamat kelak, itu kulit kita ini bisa berbicara. Ya. Kulit yang selama ini diam, ya, tidak pernah kulit kita berbicara, di hari kiamat bisa berbicara. Dia menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Ya. Nah, kalau kulit berbicara, siapa yang bisa yang membicarakannya, yang menjadikan dia berbicara? Allah Rabbul Alamin. Maka demikian pula neraka dan surga yang menjadikannya mereka berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita jangan mengukur kemampuan kita dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hal yang mustahil, tidak mungkin. Oleh karena itu kita wajib beriman tentang apa yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, bahwa surga berbicara menyampaikan keluhannya kepada Allah tentang penghuninya, neraka juga demikian menyampaikan kepada Allah tentang penghuninya. Makanya Allah menghukumi di antara keduanya. Allah memutuskan dan mengatakan bahwa engkau wahai surga, engkau adalah rahmatku. Dengan mau aku rahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Dengan pula wahai neraka, engkau adalah azabku. Denganmu aku mengazab para hamba-hambaku yang aku kehendaki. Allah putuskan demikian. Dan masing-masing ada penghuninya. Semoga kita dijadikan Allah Ta'ala termasuk penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan seorang mukmin, seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga karena rahmatnya. Bukan karena amal perbuatannya. Tapi amal perbuatan itu adalah sebagai sebab. Ya, sebab seorang masuk surga. Tapi balasan yang Allah berikan pada orang-orang yang masuk surga benar-benar adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diambil dari hadis ini bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk adalah menjadikan makhluknya yang menurut manusia tidak bisa berbicara, tapi mereka berbicara. Contohnya adalah neraka dan surga. Tapi bagaimana mereka berbicara? Jangan ditanya. Itu di luar jangkauan akal kita. Di luar jangkauan akal kita. Tak sampai ke sana. Kemudian yang kedua ini ambil dari hadis ini. Bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Ya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok orang yang mereka dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla dan rahmat dan karunia-Nya, dan ada juga sebagian yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini, Allah yang akan memutuskan semua permasalahan hamba-hambanya di akhirat kelak. Bahkan di sini Allah sebutkan, Allah memutuskan antara neraka dan surga. Maka demikian pula manusia. Ya, ketika dikembalikan di akhirat, Allah yang akan menyelesaikan semua perkara mereka. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Azza wa Jalla dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat adalah salah satu sifat. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman tulis surat kepada Balqis, ya, sesungguhnya ini dari Sulaiman, surat ini. Dan sungguhnya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Si Allah memiliki sifat rahmat yang amat luas kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala juga menyiksa hamba-hambanya yang berhak mendapat siksaan, yang berhak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan mengazab mereka. Dan inna Allah ala kulli syai'in. Ya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Ta'ala dari apa yang Allah kehendaki. Dan Allah adalah zat yang tidak mendzalimi dirinya. Ya. Tidak mendzalimi dirinya. Karena Allah mengharamkan mendzalimi hamba-hambanya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Yani berbuat zalim pada hamba-hambaku, aku haramkan diriku untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Ya. Waja'altuhu bainakum muharraman. dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu haram di antara kamu sekalian. Ya, jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah Ta'ala ketika Allah memasukkan hamba-hamba yang dikehendaki ke dalam surga dan rahmat karunia-Nya, dan Allah mengadab siapa Allah kehendaki dari hamba-hambanya karena keadilannya, itu semua adalah hak Allah Azza wa Jalla yang jelas, yang harus kita yakini bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang lemah, orang mukmin, ya, orang muslim yang mereka dhaif, mereka lemah di dunia ini, ya. Tapi mereka taat pada Allah, mereka orang-orang soleh, maka mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat kibir, sombong dan angkuh, ya, mendzalimi, sifat semena-mena pada manusia. Ini semua akan berdampak apa? Bisa mengakibatkan seorang dimasukkan dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap dari surga dan neraka akan dipenuhi. Ya. Allah akan memenuhinya dengan yang Allah kehendaki. Penghuni surga dan penghuni neraka. Semoga Allah menjadikan kita di antara penghuni-penghuni surga dengan rahmat-Nya, karunia-Nya, ya, dan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru Allahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru Allahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat di hari kiamat kelak, ila man jarra izarahu batara, kepada orang yang dia memanjangkan, melepaskan izarnya, dia memanjangkan izarnya karena kesombongan, memanjangkan pakaiannya. Ini laki-laki yang dimaksud di sini, ya. Karena kalau wanita memang diperintahkan untuk memanjangkan pakaian mereka sampai menutup, ya, menutup kaki-kaki mereka. Itu pakaian bagi wanita. Karena wanita seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah yaitu laki-laki yang mereka memakai pakaian, memanjangkannya, ya, sampai kadang-kadang menyapu tanah. Untuk apa? Karena kesombongan. Merasa dirinya besar, yang lainnya kecil. Ya. Ini akan tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Ya. Dan pandangan rahmat dan kasih sayang tidak. Ya. Maka dari itu, kita dilarang sebagai seorang laki-laki untuk memanjangkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki. Atau di bawah mata, kaki. Ini adalah satu yang dilarang oleh Nabi SAW. Cuma para sahabat, mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya. Apalagi kalau karena sombong. Karena kesombongan. Tidak sombong saja dilarang. Apalagi kalau sombong. Ya. Jadi, yang terbaik adalah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki atau bahkan di bawah itu, dia menjadi orang yang terancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau karena kesombongan. Ya, dan juga ini aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Jurai radhiyallahu an menyebutkan bahwa beliau pernah menyuruh untuk meninggikan pakaian itu nisfusak, setinggi setengah betis. Kalaupun tidak mau, enggan, turunkan, tidak apa-apa. Sampai ke sebatas, yakni mata kakinya. Tidak menutup, tidak menutupi mata kakinya. Ini yang menjadi bimbingan dari Nabi SAW kepada kita. Maka jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan. Kalau ada orang berkata, itu kan untuk orang yang sombong. Dia melakukan hal itu karena kesombongan. Ya. Maka jawabannya tidak. Kalau karena kesombongan justru lebih dari itu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, matah tal ka'bain fafinna. Yang dibawa dari mata kaki itu di neraka. Ini disebutkan oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya dan selamatnya seorang, dia berpakaian yang sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim. Dan juga tidak akan disucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yanduru ilaihim. Dan juga tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Walahum adabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanib. Orang yang sudah tua dan dia berzina. Orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab. Seorang raja, seorang penguasa yang dia adalah pendusta. Yang ketiga, wa ailun mustakbirun. Seorang miskin yang sombong. Seorang miskin yang angkuh. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihissalam menyebutkan di sini tentang tiga golongan ini. Yang mereka itu ada, yang pertama adalah mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, Allah tidak akan mensucikan mereka, tidak akan membersihkan mereka. Yang ketiga, yaitu Allah tidak akan melihat mereka. Yang keempat, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi empat hal ya, yang akan diperoleh oleh tiga golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan dibersihkan, disucikan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka, bagi mereka azab yang pedih. Siapakah mereka tiga golongan ini? Yang pertama, syaikhun zani. Orang yang sudah tua, tetapi masih berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangankan sudah tua. Orang yang muda, zina pun haram bagi mereka. Ya. Karena hukum zina adalah haram. Desertasi apapun yang ditemukan yang menghalalkan zina atau membolehkan zina, semua itu batil dengan Quran dan sunnah dan ijma' kaum muslimin bahwa hukum zina itu adalah haram. Seandainya seluruh penduduk bumi ini menghalalkan zina, maka orang mukmin tetap mengatakan zina itu haram. Ya. Seluruh risalah doktor, disertasi, semua mengatakan zina itu halal, maka orang beriman mengatakan zina itu haram sampai akhir hayatnya dia tetap mengatakan demikian. Ya. Karena hukum ini hukum yang tetap. Dari Allah Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi SAW, dan ijma' kaum muslimin seluruhnya bahwa zina itu hukumnya haram. Kalau ada orang tua, yang mana orang tua itu biasanya dilihat dari kondisi fisik sudah lemah, syahwat juga berkurang, ya. Bahkan ada orang tua yang memang sama sekali tidak punya syahwat. Tapi ada yang masih ada syahwatnya. Ya. Sampai berzina di saat dia di hari tua yang semestinya dia itu bertobat, semestinya dia kembali ke kepada Allah, mempersiapkan dirinya untuk kematian, ya, maka ternyata dia masih melakukan perbuatan yang haram ini. Oleh karena itu, siksa apa sanksinya adalah sangat besar, ya, sesuai yang 4 poin yang disebutkan dalam hadis ini. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, dan baginya azab yang pedih. Ya. Karena dia, di saat dia seyogianya kembali pada Allah, bertobat pada Allah, mempersiapkan dirinya untuk kematian, justru dia berzina. Ya. Makanya dosanya amat besar. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzdzab, penguasa, raja yang banyak bohongnya. Bedakan antara kadzab dan kadzib. Kalau kadzib itu orang yang berdusta, mungkin satu kali berdusta. Tapi kalau kadzab itu dustanya sering berdusta. Maka dikatakan kadzab, orang ini berdusta. Lain dengan orang ini kadzib, orang ini berbohong. Beda dengan orang ini kadzab, bahwa dia sudah dikenal orang yang pendusta. Lah, mengapa penguasa yang banyak dustanya itu dosanya besar? Karena apa sih yang menjadi yang mendorong dia untuk berdusta? Dia seorang penguasa, semua kekuasaan di negerinya dia yang di tangannya. Apa yang menyebabkan dia harus bohong? Makanya ketika dia berbohong, apalagi dia sering berbohong, ini dosanya amat amat besar. Karena memang tidak perlu. Tidak seyogianya seorang penguasa berbohong. Ya. Kalau ada orang lemah, orang bawahan, ya, yang dia mungkin karena dia takut, ya, dia berbohong, walaupun itu sebetulnya tidak benar, tapi ini masih lebih ringan dibandingkan seorang yang mempunyai kekuasaan, tapi kok berbohong? Berbohong kepada rakyatnya. Makanya dosanya amat besar. Kemudian yang ketiga, yang termasuk golongan ini tadi, yaitu wa'ailun mustakbir. A'il, orang yang butuh, orang yang miskin, orang yang fakir, tapi dia itu sombong. Sudah fakir, sombong. Angkuh, meremehkan orang lain. Ya. Kalau seorang dia punya harta, orang punya kedudukan, punya jabatan, ya, dan hartanya, kalau dia sombong, itu pun tercela, tapi dia sombong itu, masih ada yang dia sombongkan. Karena dia mempunyai sesuatu. Tetapi kalau seorang tidak punya apa-apa, kok sombong, angku, ya, ini menunjukkan bahwa dia telah berbuat satu dosa yang besar. Maka dari itu Allah atau Nabi SAW menyebutkan tentang tiga golongan ini, bahwa mereka nanti di hari kiamat kelak, tentu ini semua kalau mereka tidak bertobat. Ya, kalau mereka bertobat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah, kembali kepada Allah, Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Jadi tentu ini adalah orang-orang yang mereka berbuat hal-hal ini, dan mereka tidak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka terancam oleh azab yang pedih, ya, dan sanksi yang banyak yang disebutkan di dalam hadis ini. Tapi kalau mereka bertobat pada Allah Azza wa Jalla, seorang yang tua, dia berzina, ya, tapi kemudian dia menyadari keadaannya, dia kembali kepada Allah, dia menangisi dosanya, ya, maka Allah zat yang maha pengampun. Ya. Demikian pula seorang raja, seorang penguasa, dia bertobat pada Allah Ta'ala, karena dosa yang dia lakukan itu membohongi umatnya, membohongi rakyatnya, dia tobat pada Allah Ta'ala, maka Allah zat yang maha pengampun atas hamba-hambanya. Demikian pula orang yang sombong, orang fakir yang sombong, tapi kemudian dia menyadari, lalu dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah zat yang maha pengampun, yang maha menerima tobat hamba-hambanya. Yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah itu berbicara. Ya, Allah itu berbicara. Allah tidak menciptakan pembicaraannya kemudian dimasukkan di suatu tempat yang berbicara, tidak. Ya, ini pendapat yang menyimpang Quran dan sunnah dan ijma' para salafus soleh. Ijma' ulama-ulama kaum muslimin. Ya, jadi Allah berbicara. Tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Dan jangan dibayangkan bagaimana Allah berbicara. Jangan disamakan dengan manusia. Ya, jangan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah zat yang tidak ada satupun yang, sesuatu pun yang menyerupainya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Itu Allah Ta'ala. Tapi kita wajib beriman bahwa Allah berbicara. Ya. Allah berbicara. Dan kita tidak mau. Masa Tuhan kita bisu, dia bisa bicara. Ya. Kita memiliki Rabbul Izzah. Yang memiliki keperkasaan, yang memiliki kebesaran, yang memiliki keagungan. Dan memiliki sempurnaan. Ya. Maka dari itu, kita wajib beriman bahwa Allah berbicara. Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Dan apa saja Allah kehendaki, Allah berbicara. Tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Ya. Kita wajib beriman dan menetapkan sifat berbicara. Bahwa Allah berbicara. Jadi hari kiamat kelak, Allah berbicara. Sekarang kalau Allah mau berbicara, Allah berbicara kalau dikehendakinya. Apa yang diinginkannya. Tidak ada yang menghalangi Allah dari berbicara. Karena ini sifat ikhtiar. Ya, sifat yang pilihan Allah. Allah mau bicara, Allah bicara. Apa yang Allah kehendaki itu membicarakannya. Jadi ini adalah menetapkan sifat Allah, salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, yaitu Allah berbicara. Ya, sifatul kalam. Kemudian yang berikutnya bahwa diantara dosa-dosa yang membinasakan seseorang, artinya yang dapat menghancurkan seseorang ke dalam siksa Allah Ta'ala, yaitu dosa zina, dusta, dan sombong. Zina, dusta, dan sombong. Ialah dosa-dosa yang dapat menyerumuskan seorang kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari minal mubiqat, ay muhlikat. Jadi hal-hal yang akan membinasakan seorang. Makanya seorang kalau berbuat dosa ini, atau salah satu darinya, bertobatlah pada Allah Ta'ala. Allah zat yang maha penerima taubat. Ya. Mumpung masih sehat walafiat, ruhnya belum sampai di kerongkongannya, maka bertobatlah pada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ada faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan sesuatu dosa. Ya. Contohnya adalah seorang yang dalam keadaan muda. Dia masih memiliki syahwat yang tinggi. Kemudian dia terjerumus dalam dosa yang namanya zina. Misalnya, ya. yang menjadi hal yang mengherankan, seorang yang sudah tua, ya, yang pada umumnya orang tua itu syahwatnya telah menurun, ingatannya adalah ke depan, dia mempersiapkan dirinya, memperbanyak ibadah, tapi dia masih berzina. Makanya dosanya besar. Dosanya amat besar. Demikian pula hal berdusta. Berdusta itu, kalau seorang yang berada di bawah, kemungkinan berdusta itu mungkin. Ya. Karena memang dia mungkin karena terdesak, karena banyak faktor, dia terpaksa harus berdusta. Ya sekarang kalau orang yang dia berada di atas, dia penguasa, ya, dia bisa berbuat dengan jujur. Nah apa yang menyebabkan kok harus berdusta? Harus berbohong kepada umatnya, kepada rakyatnya. Makanya kalau dia berbohong menjadi dosa yang amat besar. Ya. Demikian pula hal berkaitan dengan kemiskinan, dengan kesombongan. Kalau ada orang memiliki harta yang banyak, dia dengan kemewahannya, kekayaannya, ada rasa sombong dalam dirinya. terhadap orang lain, itu pun tercela sebetulnya. Tapi ada hal yang menjadi faktor. Nah sekarang ada orang, tidak punya apa-apa, sombong. Tidak punya apa-apa, angkuh. Ya. Makanya orang berbuat demikian, dosanya adalah, termasuk dosa yang amat besar. Ya. Jadi, setiap faktor suatu perbuatan itu ada faktor-faktornya. Suatu perbuatan maksiat itu. Ya. Dan di saat seorang tidak ada faktor untuk melakukan hal itu, kalau dia lakukan, maka itu berarti dosanya lebih besar daripada yang meskipun memang semuanya adalah itu adalah dosa. Ya, tapi dawai hal-hal yang menjadi pendorong seorang berbuat itu biasanya ada. Nah, oleh karena itu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini menggambarkan betapa besarnya dosa seorang tua yang berzina, seorang penguasa yang banyak dustanya, dan yang ketiga adalah seorang miskin yang sombong dan angkuh. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Itulah sejumlah hadis yang dapat kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik. Alhamdulillah Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi kajian ilmiah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikut kita akan ikuti beberapa jeda berikut ini hingga akhirnya kita terhubung kembali di sesi tanya jawab. Maka tetap bersama kami di saluran Telo Al-Quran dan Kajian Islam 756 Radio Roja AM. Baik. Tam. Ya, apakah sudah terhubung kembali? Baik. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab setelah beberapa ada perbaikan di teknis tadi. Naam. Baik, pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. Yaitu kita bacakan, Ustaz, bagaimana hukumnya bila seseorang yang merasa dan menganggap dirinya lebih hebat dan lebih layak dihormati sehingga terkadang menganggap remeh orang lain yang tidak sepaham dan sejalan dengannya. Bahkan untuk bersalaman saja dia cuek dengan orang yang tidak sepemahaman dengannya. Dua pertanyaan yang ingin disampaikan yaitu, Ustaz, apakah ini sifat yang terpuji atau tercela? Yang kedua, bagaimana hukumnya bila seseorang menyimpan rasa dendam kepada sesamanya sampai ia meninggal dunia? Mohon pencerahannya dan bimbingannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian. Baik, pertanyaan yang disampaikan tadi oleh penanya, barakallahu fi, inilah sebetulnya yang merupakan bagian dari sifat kesombongan yang ada pada dirinya. Ya. Ketika dia merasa dirinya lebih baik, lebih benar, kemudian dia tidak mau menegur orang lain, atau bahkan menyapa orang lain karena merasa dirinya paling lebih benar, lebih baik. Ini adalah bagian dari kesombongan. Bagaimana orang itu akan mendengarnya ketika dia menyampaikan kebenaran itu? Kalau perilakunya seperti ini. Ya, tidak menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang yang berbeda dengannya. Ya, maka ini adalah pada hakikatnya juga bagian dari sifat kesombongan. Ya, bagian dari sifat kesombongan. Kita melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, para ulama kaum muslimin, ya, mereka tidak pernah menyombongkan diri mereka, walaupun mereka tahu mereka dalam keadaan dalam posisi yang benar, tapi mereka tetap di dalam mengayomi umat, ya, di dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, tetap menegur sapa, Ini pun dalam kitab-kitab para ulama banyak kita jumpai sifat yang mulia tersebut. Jadi ketika seorang merasa dirinya lebih dari yang lainnya, kemudian dia cenderung meremehkan orang lain yang berbeda dengan dia, ini adalah juga bagian dari kesombongan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang dia itu menanam rasa dendam kepada saudaranya sampai terbawa mati, ya sebetulnya orang yang demikian itu dia menyiksa dirinya sendiri. Ya. Islam mengajarkan kepada kita sifat, yaitu sifat pemaaf. Ya. Sifat pemaaf. Jadi memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Itu ajaran, tuntunan akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam pada kita. Sekarang seorang dendam, kita kembali melihat apa penyebab dia dendam. Kalau haknya diambil, kemudian dia tidak ridho dan haknya diambil, silahkan dia marah, silahkan dia tidak ridho, itu haknya. Dan di akhirat kelak akan ada perhitungan dengan orang yang dia yang mengambil haknya. Tapi kalau bukan karena haknya diambil, ya, apa yang menyebabkan dia itu dendam? Dan ini sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, karena itu akan juga berdampak pada kesehatan seseorang. Maka dari itu yang terbaik adalah seorang apabila dia memiliki sifat yang disebut dengan lapang dada. Karena lapang dada ini adalah sifat yang mulia, dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, manusia yang paling lapang dada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu lapangnya dada beliau. Ya, baik kepada lawan maupun kepada kawan. Rasul alaihissalam, karena beliau pada hakikatnya orang yang ingin kebaikan bagi manusia. Makanya beliau bagaimanapun tetap berusaha, orang yang menyimpang ditarik, diajak kepada Islam, dan tidak sempit dadanya. Ya. Nah, sini pentingnya kita, apalagi sebagai orang yang berilmu, ya, agar kita ini lapang dada dalam kehidupan kita. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk pergi menghadapi Fir'aun. Ya. Idhab ila Fir'auna innahu togho. Pergilah engkau pada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka permohonan pertama Nabiullah Musa kepada Allah Ta'ala ketika Allah memberikan tugas yang amat berat ini, beliau mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doanya. Wahai Rabku, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Karena beliau tahu bahwa ini tugas yang tidak gampang. Menghadapi seorang nama Fir'aun, taghut yang terbesar di zaman itu, yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka permohonan pertama, ya Tuhanku, wahai Rabku, lapangkan dadaku. Mudahkan urusanku. Lancarkan lisanku. Ya, supaya mereka paham apa yang aku sampaikan. Subhanallah. Ya. Satu contoh dari dakwah seorang nabi dan akhlak seorang rasul. Ya, sekelas Musa alaihissalam. Ya. Maka ini yang menunjukkan bahwa memang seorang hendaknya dia memiliki hati yang lapang, sehingga semua permasalahan yang dihadapinya akan menjadi ringan kalau dadanya lapang. Tetapi kalau dadanya sempit, ya, pekerjaan ringan seperti apapun akan menjadi berat karena dadanya sempit. Maka jadilah seorang muslim, seorang mukmin yang lapang dadanya, insya Allah ketika menghadapi apapun di dunia ini akan menjadi ringan bagi orang yang menghadapinya. Dan itu tentu dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Dengan mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bahwa Allah yang mengatur semuanya ini. Allah yang kita tempat kita bergantung. Tempat kita berharap. Ya. Ini hal-hal yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ya, supaya seorang yang punya sifat dendam, hapuskan sifat itu dari diri kita. Tidak ada gunanya. Dia hanya akan bikin penyakit dalam diri kita. Sifat dendam itu bikin darahnya tinggi, kolesterolnya naik, ya, hatinya sakit, ya, tidak ada gunanya. seakan-akan dia tidak percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya. Untuk apa kita menyakiti hati kita sendiri? Menyakiti fisik kita sendiri dengan sifat dendam itu. Maka jadi itu jadilah. Jadikanlah Nabi SAW adalah contoh terbaik bagi kita. Ya, Nabi SAW contoh terbaik. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah, segala hal termasuk sifat-sifat yang mulia kita mengambil dari beliau dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita coba untuk mengangkat di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, dipersilakan di 0218236543. Baik, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana ibu? Hamba Allah di Sulawesi. Nah, ibu di Sulawesi, mohon maaf sebelum dilanjutkan, kecilkan terlebih dahulu volume TV atau radio di rumah. Apakah boleh berkurban dengan sapi betina? Nah. Yang kedua, bolehkah mengakikah anak dengan kambing betina? Ya, terima kasih jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pertanyaan dari seorang hamba Allah dari Sulawesi. Pertanyaannya bagus sekali, sederhana, tapi ini menunjukkan keinginan untuk mengetahui. Bolehkah seorang berkorban dengan binatang korban yang jenis kelaminnya adalah betina? Entah itu sapi atau kambing. Demikian pula ketika berakikoh dan kambing, apakah harus kambing yang jantan atau betina? Wallahu a'lam, tidak ada, sejauh yang kami ketahui, tidak ada dalil yang melarang ya, seorang untuk berkorban dengan sapi betina. Atau seorang yang mengakikohi anaknya dengan kambing betina. Sepengetahuan yang kami tahu, ya, bahwa tidak ada larangan dalam hal tersebut. Jadi insya Allah ta'ala boleh, tidak mengapa, apalagi kalau seorang memang tidak mendapatkan yang jantan, ya, jadi tidak menghalangi dia untuk berkorban atau akikah dengan binatang yang disebutkan tadi dan yang betina. Ini tidak mengapa, insya Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan apanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Serta menutup kajian di kesempatan dan percobaan kita, mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah. Barakallahu fikum, silakan Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga semua itu bermanfaat bagi kita. Dan alangkah indahnya kalau kita terus menuntut ilmu dan terus menerapkan ilmu itu dalam diri kita, dalam perilaku kita, sehingga dengan demikian ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berakal sehat adalah orang yang dia berupaya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Oleh karena itu Islam diutus oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita sebuah pengarahan tentang pemahaman Islam yang benar adalah ketika seorang melakukan hal yang bermanfaat baginya. Kalau tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk baiknya pemahaman seorang pada Islam ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, marilah pandai-pandailah kita ini memilah dan memilih dari semua aktivitas yang kita lakukan, mana yang paling bermanfaat bagi kita. Kalau bermanfaat, kita lakukan. tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Baik itu perbuatan maupun ucapan. Karena kita hidup di zaman, ya banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak hal-hal yang dalam sekejap bisa menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Satu kalimat keluar di zaman ini, ya, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka semua akan mudah mengetahuinya dan perkembangan ini. Oleh karena itu lebih hati-hatilah dalam berbicara, dalam berbuat, dalam bertindak. Alangkah baiknya seorang betul-betul memikirkan sehingga dia berbuat dan bertindak ya sesuai dengan perbuatan yang benar, tindakan yang benar, agar tidak menjadi fitnah bagi dirinya ataupun bagi orang lain dari apa yang dia sampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan. Nah, maka dari itu pentingnya kita mengisi kehidupan kita, waktu-waktu kita untuk amalan-amalan kebaikan, untuk amal-amal soleh. Sebagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang penuh fitnah, kata beliau, badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata beliau, bersegeralah kalian, yakni untuk melakukan amal-amal soleh, yakni jangan menunda-nunda dalam melakukan amal-amal kebaikan, karena akan muncul fitnah-fitnah yang bertubi-tubi, ibarat kegelapan malam, ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada saat itu seorang yang dia di pagi hari beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur, na'udzubillah. Atau di sore hari dia adalah sebagai seorang mukmin, ternyata esok harinya di pagi hari dia telah kufur. Karena apa? Menjual agamanya dengan dunia yang murah ini. Subhanallah. Ya. Menjual agama dengan sesuatu yang murah dari dunia ini. Dia ambil dunia, dia buang agamanya. Dia ambil dunia, dia buang akidahnya. Na'udzubillah. Ya. Itulah orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Maka waspadalah kaum muslimin, kaum muslimat, zaman penuh fitnah, agar kita lebih hati-hati, lebih waspada, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, semoga kita istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Ucapan terima kasih kepada semuanya atas kehadiran antum semuanya dan mendengar ceramah ini dengan baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.